Kita rangkai kembali langsung ya, bersepakan dalam karya Soneta lewat album Pembaharuan New Metro. Pasti aja. terima kasih. I love you, Brilin tercinta.